Roma, paos 15. Irage sane kuat sejeroning kepercayaan ring ide Sang Kristus, patut nulungin semeton iragane sane kepercayaan nyane lemet, buat negen tetegenani puni. Sampunang je ngulati keliangan iragane kewanten. Nanging irage suang-suang patut ngawinang keliangan buat semeton sane tiosan, pebuat kebecikan semetone punike, buat ngewangun kepercayaan ipune ring ide Sang Kristus. Santukan ide Sang Kristus taler nenten ngulati kesenengan idane ngerage. Nanging kadi kecaping cakepan sucine sapuniki. Sekancan penyacat sane kucapang antuk anake sane nyacat iratu. Punika make sami sampun nibenin titiang. Seluiring sane sampun sinurat ring cakepan sucine, punike kesuratang buat nguruk irage, mangdane melantaran kesabaran miwah kepagehan, sane kepaicayang antuk cakepan sucine, irage preside mulih pengajap-ajap. Tiang mepinunas ring ide Sanghyang Widiwase, sane merage wit kesabaran miwah penglipur punike, mangde ngawinang semeton seguluk, melantaran ninutin tetuladan ide Sang Kristus Yesus, mangdane semeton sareng sami seguluk mesaur manuk, ngeluihang ide Sanghyang Widiwase, miwah ajin ide yang Yesus Kristus, penembahan iragane. Duaning punike, pada saling tampi je ring pantaran semetone, sekadi ide Sang Kristus sampun nerima semeton, buat ngeluihang ide Sanghyang Widiwase. Tiang nuturang ring semeton, mungwing ide Sang Kristus ngayahin bangsa Yahudine, buat nyinahang mungwing ide Sanghyang Widiwase punike merage setia tu, buat negepang perjanjian idane, ring para leluhur iragane, sane taler ngawinang para bangsane sane boye Yahudi, preside sareng-sareng ngeluihang ide Sanghyang Widiwase, mejalaran sih peswecan idane. Sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, duaning punike, titiang jaga ngaturang kidung pamuji ring palungguh iratu, ring pantaran para bangsane sane boyo Yahudi. Titiang jaga mekidung luihang para iratu. Wenten malih sane sapuniki. Para bangsa ane tidong Yahudi. Pada masukerne je ajak bangsa seselikan ide Sanghyang Widiwase. Malih sane lianan sapuniki. Sewatek bangsa ane tidong Yahudi. Luihang je ide sang penembahan. Luihang je ide, watak bangsane mekejang. Wenten malih pengandikan dane Nabi Yesaya sapuniki. Turunan dane Isai lakar mijil, ide lakar kadegang buat merintah bangsa-bangsane ane tuare Yahudi. Tur bangsa-bangsane itu lakar ngajap-ajap ide. Tiang mepinunas mangde ide Sanghyang Widiwase, sane merage witing pengajap-ajape punike, ngeliahin semeton antuk keliangan miwah sutrep tirahayu, sejeroning kepercayaan semetone ring ide Sang Kristus, mangdane pengajap-ajap semetone sayan kukuh, melantaran kekuatan sane saking roh ide Sanghyang Widiwase. Para semeton, tiang percaya pisan, mungguing semeton kebekin antuk kebecikan, miwah kebekin antuk kepradnyanan, tur meresidayang pada saling pituturin. Nanging melantaran sih peswecan ide Sanghyang Widiwase, sane sampun kepaice ring tiang, ring surate puniki tiang merasa sekadi purun mepekeling semeton, ngeniang ring mekudang-kudang paindikan, buat dados parekan ide Sang Kristus Yesus, jaga mekarya pebuat bangsa-bangsane sane boyo Yahudi. Tiang aturang ayah sekadi setunggiling pandite, sejroning midar tayang orti rahayun ide sang yang widiwase, mangdane bangsa sane boyo Yahudi, preside dados aturan, sane keledangin antuk ide sang yang widiwase, sane katurang reng ide, antuk roh ide sang yang widiwase. Duaning asah punike, sejeroning petunggilan ring ide Sang Kristus Yesus, tiang nyidayang nyumbungang dewek, melantaran ayah tiange pemantuke ring ide Sang Yang Widiwase. Tiang wantah jaga purun mebaos, ngeniang paindikan sane sampun kekardi antuk ide Sang Kristus, melantaran sikian tiange, jaga nuntun para bangsa sane boyo Yahudi, astiti bakti ring ide sang yang widiwase, melantaran antuk baos miwah laksana, melantaran antuk kesidian miwah paindikan sane ngangobin, kalih melantaran kekuasaan roh ide sang yang widiwase. Kenginan kadi asah punike tiang sampun tansah ngelumrahang orti rahayu, indek ide sang Kristus sejangkepipun, sejeroning pemargin tiange saking kota Yerusalem, rauh ring jagat ilirikum. Tiang tansah sarat ngelumrahang orti rahayuni punike, ring genah sani durung nan miragyang indek ide sang Kristus, mangde sampunang tiang nyujukang wewangunan ring duur dasar sane sampun kepasang antuk anak lianan. Sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, anake ane tonden ka ortain unuk idane, anake ento lakar ningalin. Anake ane tonden taen ninge, anake ento lakar padeng resep. Punike awinan, tiang sampun ping kude-kude kapialangan jaga ngerauhin semeton. Nanging sane mangkin, santukan pekarian tiange ring wewengkone irike sampun puput, semalihe sampun saking mekudang-kudang taun tiang meled ngerauhin semeton, pengajap-ajap tiange mangde indike punike preside kelaksanayang sane mangkin. Tiang memanah nyinggahin semeton ring pemargin tiange ke jagat Spanyol, tur sesampune tiang boleh metemu sahaliang ring semeton, mangde semeton nulungin tiang ngelanturang pemargin tiange merike. Sane mangkin tiang kantun sejeroning pemargi ke kota Yerusalem, praye makte sumbangan pebuat pare kaulan ide sang yang widiwase irike. Santukan pesamuane ring wewengkon Makedonia, miwah ring jagat Akaya, sampun saking sukelile mutusang, jaga munduhang sumbangan, buat nulungin para semetone sane tiwas-tiwas, ring pantaran kaulan ide sang yang widiwase ring kota Yerusalem. Indike punike keputusang antuk pesamuane. Tur paindikane punike, mula dados tetegenan pesamuane buat nulungin anake sane tiwas-tiwas. Bangsa Yahudine sampun ngedumang brane rohani nipune, ring bangsa-bangsa sane boyo Yahudi, kadiasa punike taler bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, patut nulungin bangsa Yahudine antuk arte brana nipune. Yen tetegenan tiange puniki sampun puput, tur jinahe sane sampun kepunduhang pebuat para semetone punike makesami sampun aturang tiang irike, tiang jaga memargi ke jagat Spanyol, tur jaga simpang ring semeton sejeroning pemargin tiange merike. Yen tiang sampun rauh kepanggih ring semeton, tiang uning mungguing tiang jaga rauh, meduluran seh pesuecan ide sang Kristus sane meliah-liah. Inggih para semeton, melantaran penembahan iragane ide yang Yesus Kristus, miwah melantaran kapi tersenan sane kepaicayang antuk roh ide sang yang widiwase, tiang banget pisan mepinunas ring para semeton sapuniki. Ngiring je sareng-sareng ring tiang, teleb ngastawa ring ide sang yang widiwase, ngastawayang sikian tiange. Astawayang je, mangde tiang preside luput saking pengindra jalan anake sane tan percaya sane ring tanah Yudea. Semalihe mangde pekarian tiange ring kota Yerusalem, preside keterima antuk kaulan ide sang yang widiwase irike. Kenginan kadia sapunike tiang jaga ngerauhin semeton, kedulurin antuk manah sane liang, tur yen bilih keledangin antuk ide sang yang widiwase, tiang pacang kepanggih ring semeton, sahe bungah ring manah. Tiang mepinunas mangde ide sang yang widiwase, sane merage witing sutrep tirahayune, nyarengin semeton sarang sami. Amin.